Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. At-taqlid. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekh al-allama Muhammad ibn Salih al-Uqtaymin rahimahullah ta'ala. At-taqlid ta'rifuhu at-taqlidu lughatan فتوى الشيء في العنق محيطا به كالقلادة اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقوله طيب definisinya secara bahasa وضع الشيء meletakkan sesuatu في العنق di leher muhitam bihi melingkari leher itu kalqilada seperti kalung. Contohnya kalung. Nah, jadi taklid itu mengalungkan sesuatu di leher, melingkarkan sesuatu di leher singkatnya gitu. Wada syai meletakkan sesuatu fil unuq di leher muhitam bihi mengelilinginya, melingkarinya. Nah. Mengalunginya. Jadi contohnya al-qiladah, qiladah kalung. Itu makna taklid. Jadi mengalungkan sesuatu di leher singkatnya gitu. Nah, adapun definisinya sebagai suatu istilah dalam ilmu usul fiqh, ittiba'u man la man laisa qawluhu hujjatan. Ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan, mengikuti ya. Mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Baik. Fakharaja biqawlina man laysa qawluhu hujjatan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'u ahli al-ijma'i wattiba'u sahabiyyi idha qulna inna qawlahu hujjatun fala yusamma ittiba'u shay'in min dhalika taqlidan li'annahu ittiba'un lil hujjati lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wat tawassu'i. Maka keluar dengan ucapan kami man laysa qawluhu hujjatan, orang yang bukan hujjah ucapannya, keluar darinya ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti nabi bukan taklid, karena mengikuti nabi artinya mengikuti hujjah. Wattiba'u ahli al-ijma', mengikuti ahli al-ijma'. Ya, mengikuti para ulama yang berijma', karena ijma' mereka adalah hujjah. Jadi ketika mereka berijma' melakukan ijma' konsensus atas sesuatu perkara, itu ijma' mereka, konsensus mereka, kesepakatan mereka, maka ucapan mereka dalam perkara itu hujjah, karena ijma' mereka hujjah. Sebenarnya telah kita ketahui, la tajtami'u ummati ala dhalal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan berijma' di atas kesesatan. Jadi mengikuti ijma' mereka ya, ini mengikuti hujjah. Kemudian yang ketiga, keluar pula darinya wattiba'u sahabiyyi idza qulna inna qawlahu hujjatun, mengikuti seorang sahabat apabila kita berpendapat bahwa ucapan sahabat hujjah. Dan telah kita lewati Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk di antara yang memilih bahwa qaulus sahabi hujjah bi syaratain. Syarat yang pertama, madza la yukhalifuhu ahadun minas sahabat, tidak ada sahabat lain yang menyelisih, atau sebelum itu la yukhalifa nassan, tidak menyelisih nas, dalil. Nah, yang kedua, tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, karena jika diselisihi oleh sahabat yang lain berarti terjadi khilaf di antara sahabat, maka dipilih mana yang rajih dari dua pendapat sahabat itu. Nah, ketika seseorang berpendapat bahwa ucapan sahabat hujjah dengan dua syarat tadi, maka ketika mengikuti ucapan sahabat itu berarti itu mengikuti hujjah dan bukan taklid. Nah, fala yusamma ittiba'u syai'in min dhalika taqlidan. Mengikuti sesuatu dari hal-hal yang disebutkan itu, mengikuti nabi, mengikuti ahli ijma, mengikuti sahabat, ya, apabila berpendapat itu hujjah, itu tidak dinamakan taklid. Kenapa? Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena itu mengikuti hujjah. Artinya dia punya dalil hujjah, karena ucapan nabi itu, nabi asalam ucapannya, perbuatannya, taklidnya, ini sunnahnya, hadisnya yang meliputi seluruh ma'uthir anin Nabi SAW yang diriwayatkan dari Nabi SAW min qawlihi wa fi'lihi wa takriri. Nah, itu adalah hujjah dalil. Begitu pula ahlul ijma', ketika mereka ijma' mereka hujjah. Begitu pula ucapan sahabat, jika terpenuhi syaratnya bagi yang berpendapat itu hujjah. Itu hujjah, itu ilmu. Nah, dalil. Jadi bukan taklid. Lakin qad yusamma taklidan ala wajhil majazi wa tawassu'i. Akan tetapi boleh jadi disebut taklid, ya, sebut taklid, dinamakan taklid sebagai bentuk penyebutan yang bersifat apa? Yang bersifat majazi, ya, dan sebagai suatu bentuk tawassu' fil istilah, yakni memperlebar, memperlonggar, memperluas istilah. Nah, pada hakikatnya bukan taklid, tapi bisa dinamakan taklid secara majazi atau sebagai suatu bentuk pelebaran istilah. Nah, baik, mawadu' taklid. Mawadu' taklid. Yakun at-taklidu fi mawadi'ain. Al-awwalu yakun al-muqallidu amiyan لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عند اثنان خير بينهما. Ada dua tempat terjadinya taklid. Yang pertama, muqallid itu seorang ammi, orang awam, ya, yang tidak mampu untuk mengetahui hukum dengan dirinya sendiri. Nah, dia tidak bisa berijtihad sama sekali. Maka kewajibannya adalah melakukan taklid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah ahli dzikir, yakni ahli ilm, ahlul ilm, ulama, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui, tidak mengilmui. Ya. Jadi wajib taklid kepada ahlul ilm berdasarkan ayat ini. Tanya kepada ahlul ilm dan ikuti fatwa ahlul ilm tersebut. Ya, apa fatwanya? Ya, tidak begitu faham dari segi dalil, pendalilan. Yang penting fatwanya apa? Ya, wajib, ya. Jadi, ya, ikuti wajib. Atau fatwa itu mengatakan mustahab, berarti mustahab. Fatwa itu mengatakan haram, berarti haram. Fatwa itu mengatakan makruh. Makruh bagaimana sih pendalilannya, dan seterusnya dia, ya, tidak memahami itu. Wajib. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan dia hendaknya, ya, dan dia hendaknya taklid kepada siapa? Kepada yang paling utama, yang terafdol dari ulama yang ditemukannya, dari segi apa? Dari segi ilmu dan dari segi wara'nya. Dari segi ilmu dan dari segi wara'nya. Itu yang dia pilih untuk dia ikuti, dia taklidi. Fa in tasawa 'indahu ithnani khuyyira bainahuma, apabila ada dua alim yang sama, ya, keutamaannya di sisinya, sama-sama dari segi ilmu, sama-sama dari segi wara', ya, dan tidak ada yang ditakdil diunggulkan salah satu dari yang lainnya, maka dia diberi kebebasan khuyyira bainahuma, khuyyira bainahuma, dia diberi kebebasan memilih antara keduanya, salah satunya. Nah, ini taklidnya ammi. Baik, ats-tsani, yang kedua. Ats-tsani, ayya qalil mujtahidi hadisatun taqtadil fawriyatu taqtadil fawriyata wa la yatamakkanu minan nadari fiha fayujuzu lahu at-taqlidu hinaidin wa ishtarata ba'dhum li jawazi at-taqlidi an la takuna al-mas'alatu min usuli ad-din allati yajibu i'tiqaduha لأن الأقاعدة يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. كمل والراجح. الراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. من قدوة أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها. نعم. Terjadi suatu peristiwa, ya, yang menuntut fatwa, keputusan hukum, ya, dari seorang mujtahid yang sifatnya taqtadi al-fawriyah. Ya, terjadi peristiwa pada seorang mujtahid taqtadi al-fawriyata, menuntut jawaban segera, ya, menuntut jawaban segera, fatwa segera, ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Wala yatamakkanu minan nadhri fiha, dan dia tidak memungkinkan baginya untuk melakukan pembahasan dalam masalah itu. Bisa ditakdir di sini keterangan dari syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, yakni la yatamakkanu min muraja'atil kutubi, yakni la yatamakkanu min muraja'atil kutubi wal adillati wan nadhri والنظري في أقوال أهل العلم والنظري في أقوال أهل العلم. Jadi makna wala yatamakkanu min an-nadhri fiha, tidak mungkinkan baginya untuk melakukan bahasan pada masalah itu, ini tidak berkesempatan. Nah, tidak ada kesempatan untuk melakukan pembahasan dalam masalah itu, karena sudah tidak bisa ditunda, harus saat itu juga diberi jawaban fatwa hukum. Nah, maksudnya apa? La yatamakkanu min an-nadhri fiha, maksudnya la yatamakkanu min murajaatil kutub, tidak memungkinkan baginya, ya, untuk memurajaah kitab-kitab, ya, untuk mencari, ya, dasar masalah itu. Tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak mungkin baginya murajaah dalil-dalil, tidak ada kesempatan untuk itu. Tidak ada kesempatan baginya untuk meneliti an-nadhri fi aqwali ahli al-ilm, untuk membahas, meneliti pendapat-pendapat ahli ilmu dalam masalah itu untuk kemudian dia berijtihad, ya, menetapkan satu hukum, ya, dalam perkara itu. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena taqdil fauriyah menuntut segera tanpa bisa ditunda lagi dan tidak mungkin baginya tidak kesempatan untuk melakukan pembahasan itu, fayajuzu lahu taqlidu hina idzin. Maka boleh baginya taklid ketika itu. Ya. Nah, ini yang kita lewati, ya. Sama dengan ini yang kita lewati di akhir pembahasan ijtihad. Nah, di akhir pembahasan ijtihad dikatakan wa in lam yadhhar lahu al-hukmu wajib 'ala at-tawaqquf wa jaza at-taqlidu hina idzin lid-darurah. Apabila seorang mujtahid, nah, tidak tampak baginya suatu hukum dalam masalah tersebut, wajib tawakuf dan boleh dia melakukan taklid ketika itu dengan alasan darurat. Nah, jadi mujtahid juga boleh taklid, boleh jadi muqallid untuk satu masalah atau dua masalah pada kondisi apa? Pada kondisi darurat. Nah, pada kondisi darurat saat dia tidak mampu berijtihad pada masalah itu. Nah, atau seperti yang disebutkan di sini sekarang, yaitu ketika ada masalah yang terjadi yang butuh segera jawaban dan tidak ada kesempatan baginya untuk meroja, untuk melakukan pembahasan, ya, sehingga dia taklid saja. Nah, kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, washtarata ba'dhum li jawazi at-taqlidi an la takuna al-mas'alatu min usulid din. Sebagian orang mempersyaratkan, ya, sebagian ahli usul mempersyaratkan dalam hal bolehnya melakukan taklid, ya, mempersyaratkan bahwa masalah itu bukan bagian dari usul ad-din allati yajib i'tiqaduha, yang wajib dijadikan sebagai akidah. Nah, dan kalian sudah tahu, ya, taksim syariah din ila usul wa furu'. Nah, pembagian usul din yaitu masalah-masalah akidah, ya, tauhid dan yang lainnya. Nah, yang pokoknya adalah 6 rukun iman, dan yang kedua adalah furu', ya, masalah-masalah furu', yaitu masalah-masalah amaliyah, masalah-masalah fikih yang pokoknya adalah 5 rukun Islam. Nah, jadi pendapat ini mempersyaratkan bahwa taklid itu hanya boleh dalam masalah-masalah fikih yang terhitung furu'. Nah, adapun yang sifatnya usul, masalah-masalah pokok itu masalah-masalah akidah, ya, tidak boleh taklid. Katanya li'anna al-aqaida, alasannya li'anna al-aqaida yajibul jazmu fiha, karena masalah-masalah akidah wajib, ya, dipastikan, ya, wajib dipastikan kebenarannya. Wa taqlidu innama yufidu dhanna faqat, sedangkan taklid hanyalah sesungguhnya, ya, menghasilkan dhann saja. Yufidu dhanna faqat, dhann yang dimaksud di sini dhann apa? Hah? Dhann rajih, wala batul dhann. Nah, karena, ya, kata di menurut dia, masalah-masalah akidah itu tidak bisa hanya dengan ghalabatul dhon, harus yakin, karena itu akidah, akidah itu harus yakin, ya, dipastikan kebenarannya dan diyakini, dhon tidak bisa. Nah, jadi tidak boleh taklid, karena taklid hanya menghasilkan dhon. Nah, ini kemudian dibantah oleh Syekh, kata Syekh, warrajih yang terkuat, anna dhalika laysa bisyaratin, bahwa hal itu bukan syarat. Artinya taklid juga boleh dalam masalah-masalah akidah. Di umum qawli ta'ala, berdasarkan keumuman ayat, ya, firman Allah ta'ala, fas'adu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya'la ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui. Nah, Kata Syekh, wal ayatu fi siyaqi itsbatir risalati. Ayat ini ya pada konteks kalimatnya ya adalah pada konteks penetapan risalah. Ayat ini pada konteks penetapan risalah, yaitu fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, terkait dengan risalah syariat ya. Wa huwa min usuliddin, sedangkan penetapan risalah itu termasuk dari usuliddin, penetapan risalah kerasulan ya, dan itu termasuk dari perkara pokok, perkara prinsip akidah, meyakini ya risalah seorang nabi rasul, baik meyakini mengimani risalah ya kerasulan seorang rasul, syariat seorang rasul, ini termasuk dari perkara akidah. Nah, dan konteks ayat ini terkait dengan itu, baik. Jadi keumuman makna ayat ini meliputi usuluddin dan furuuddin, akidah dan fikih, taklid itu. Baik, wali anna al-ammiya la yatamakkanu min ma'rifati al-haqqi bi adillatihi, dan karena seorang ammi, orang awam, dia tidak memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran itu dengan dalil-dalilnya. Dia bukan talabatul ilm. Nah, mereka orang-orang awam itu bukan talabatul ilm. Nah, bukan penuntut ilmu yang mengerti dalil, sisi pendalilan. Nah, tidak faham mereka yang seperti itu. Nah, ya, yang to the point aja mereka. Begini, begitu, begini, begitu. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Apa dalilnya? Nah, itu mereka tidak faham yang seperti itu. Itu urusannya ya, para penuntut ilmu. Baik. Fa idza ta'azzara 'alaihi ma'rifatul haqq, seorang ammi, orang awam, jika tidak mungkinkan baginya, ta'azzara 'alaihi, tidak mungkinkan atasnya mengetahui kebenaran binafsihi, dengan dirinya sendiri, lam yabqa, tidak ada yang tersisa illa taqlidu, selain taklid, tidak ada yang tersisa selain taklid, maka taklid saja yang bisa dilakukan. Liqauli ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Meskipun itu masalah akidah. Meskipun itu masalah akidah. Nah. Ya. Baik. Kemudian anwa'ut taklid. Anwa'ut taklid. Taklidu naw'ani. Amun wa khasun. Al-amu. Ayyaltazima madhaban. Mu'aynan. Ya, muayyanan. Ayat tazima madhaban muayyanan, ya'khudu birukhasihi wa'azaimihi fi jami'i umuri dinihi. Waqad ikhtalafa al-ulama'u fihi, faminhum man haka wujubahu lita'addur al-ijtihadi fil muta'akhirina, waminhum man haka tahrimahu لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونحيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال وجوازه فيه ما فيه. طيب. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتدي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتدي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي فهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر فهو أتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. طيب أنواع التقليد macam-macam تقليد. التقليد نوعان, تقليد ada dua macam, عام وخاص. عام umum dan khusus. Yang pertama al-am. Fal-am ay yaltazima madhhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhsatihi wa azaimihi fi jami' umuri dinih. Ya, memegang ay yaltazima, memegang sepenuhnya. Nah, memegang sepenuhnya madhhaban muayyanan, madhhab tertentu. Ya, madhhab tertentu. Ya'khudhu bi rukhsatihi wa azaimihi, dia mengambil rukhsah-rukhsah yang ada pada madhab itu dan azimah-azimah yang ada pada madhab. Rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang ada pada madhab, maksudnya rukhsah di sini adalah ma siwal wajibat wal muharramat. Rukhsah adalah ma siwal wajibati wal muharramati. Ya, itu yang sifatnya rukhas. Ma siwa al-wajibati wal-muharramat. Selain yang wajib dan muharram. Nah, selain yang wajib, mustahab. Selain yang muharram, makruh. Ya, mubah. Nah, itu yang sifatnya rukhas. Sifatnya di situ ada keringanan, karena tidak, dia ada pengharusan untuk dikerjakan, tapi ditinggalkan. Wa azaim, madhab. Wa azaim dan azim-azim, yani hal-hal yang ditekankan, yang diharuskan, yaitu al-wajibat wal-muharramat. Al-wajibat wal-muharramat. Hal-hal yang wajib dan muharram, itu sifatnya keharusan. Itu maksudnya azim-azim, yani ditekankan, diharuskan. Nah, wajibat harus dikerjakan, muharramat harus ditinggalkan. Nah, orang yang melakukan taklid am, yakni taklid secara umum, ya, taklid secara umum, yakni memegang sepenuhnya madhab tertentu, semuanya diambil, ya, hal-hal yang diwajibkan, yang diharamkan, yang di selain itu, ya, jadi yang diwajibkan dan diharamkan itu azaim dan yang rukhasnya, ya, semuanya diambil semua. Fi jami' umuri dini, pada seluruh urusan agamanya, tidak ada madhab lain selain madhab itu yang dipegangnya, yang diikutinya. Nah, ini ya taklid am namanya. Nah, ya, nah, ada sebagian orang begitu. Saya pokoknya syafi'i, syafi'i, semuanya madhab syafi'i, tidak keluar dari itu sama sekali. Atau ada mengatakan saya hanafi, ya, hanafi, semuanya madhab, ya, hanafi, tidak keluar dari itu, ya, rukhasnya dan azaimnya semua diambil terus urusan agamanya. Atau kamaliki atau hambali. Baik, nah, bagaimana dengan taklid seperti ini? Waqad ikhtalafa al-ulama'u fih, ulama telah berselisih pendapat mengenai hal ini. Kata syekh, faminhum man haka wujubahu lita'adzuru al-ijtihadi fil muta'akhirin. Di antara ulama ada yang menghikayatkan wajibnya melakukan taklid, ya, penuh, umum. Dikarenakan tidak memungkinkannya melakukan ijtihad di kalangan orang-orang yang datang belakangan. Ya, jadi orang-orang yang datang belakangan tidak punya kemampuan untuk berijtihad sehingga kewajiban mereka adalah taklid secara umum. Wa minhum man haka tahrimahu. Di antara mereka ada yang menghikayatkan haramnya hal itu, pengharaman taklid secara umum, lima fihi, dengan alasan lima fihi minal iltizamil mutlaq liittiba'i ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pada perkara itu terdapat al-iltizam al-mutlaq, berpegang secara mutlak ya dengan mengikuti selain Nabi alaihi wasallam. Ya. Karena mazhab-mazhab itu semuanya tidak ada satu mazhab pun yang seluruh pendapat dalam mazhab itu benar dari awal sampai akhir. Pada seluruh bab-bab ya, pada seluruh bab-bab ya fikih. Mesti di antaranya ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang lemah, ada yang kuat dari pendapat-pendapat itu. Ketika diikuti sepenuhnya ya, itu seakan mengikuti selain Nabi alaihi salatu wasalam, karena ada dari pendapat-pendapat yang ada pada mazhab itu ya, pendapat-pendapat itu sebenarnya marjuh, pendapat-pendapat itu keliru, pendapat-pendapat itu ya bertentangan dengan hadis. Namun itu hasil ijtihad ya mereka, namun keliru. Nah, jika itu dipegang secara mutlak ya, maka itu seakan mengikuti selain Nabi alaihi wasallam, sehingga itu hukumnya haram. Ini pendapat yang kedua. Dinukil di sini keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna fil qawli bil wujubi, sesungguhnya ya pada pendapat yang mengatakan wajib ya, wajib melakukan taklid penuh dengan berpegang kepada satu mazhab saja pada seluruh urusan agama, terkhususnya dan azainnya. Sebagai diambil ta'atan ta'ata ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara itu terdapat mengandung ketaatan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di kulli amrihi wa nahyi, pada seluruh perintahnya dan larangannya. Wa huwa khilaful ijma', dan hal itu menyelisih ijma'. Baik, jadi ini bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pendapat yang mewajibkan hal itu. Nah, karena di situ mengandung apa tadi? Makna ittiba', ketaat, mengikuti taat kepada selain Nabi pada seluruh perintah dan larangannya. Ini menyelisih ijma' ulama. Karena ulama ijma tidak boleh taklid sepenuhnya kepada seseorang selain Nabi alaihi wasallam. Seluruh perintah dan larangannya diikuti. Nah. Ya. Kemudian Syekh mengatakan ya, Syekhul Islam mengatakan wa jawazuhu fihi ma fihi, dan pembolehan hal itu membolehkan. Jadi yang dibantah yang mewajibkan, karena pendapat yang pertama yang dinukil di atas itu ya wujub, faminhum man haka wujubahu, dan antara mereka ada yang menghikayatkan wajibnya, wajib taklid am, taklid secara umum penuh yang memegang satu mazhab tertentu, tidak keluar sama sekali darinya. Ada yang mewajibkan itu dengan alasannya apa tadi, ta'adduri li ijtihadi fil mutaakhirin, karena tidak memungkinkannya ya melakukan ijtihad di kalangan mutaakhirin, dan ini tentunya lemah. Tidak benar kalau dikatakan kalangan mutakhir tidak bisa berijtihad. Nah, ijtihad terbuka selamanya. Nah, ya. Baik. Dan konsekuensinya ini tadi fatal, karena konsekuensinya berarti dia mengikuti, dia menaati selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh urusan agamanya, perintah dan larangannya. Padahal itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau kita turun sedikit? Jadi kita tidak mengatakan wajib, tapi mengatakan boleh, hal itu boleh. Boleh bagi seseorang taklid dengan memegang satu mazhab tertentu, tidak keluar sama sekali darinya. Ya, taklid penuh, taklid am, apakah boleh? Dibolehkan. Ini pun kata Syekhul Islam, wa jawazuhu fihi ma fihi. Fihi ma fihi artinya dhaif. Fihi ma fihi itu artinya dhaif. Pembolehan hal itu ya, padanya ada kelemahan. Nah, fihi ma fi di dalamnya ya, apa yang ada di dalamnya. Makna fihi ma fi di dalamnya, apa yang ada di dalamnya dari kelemahan. Nah, Artinya ini lemah. Kemudian beliau mengatakan waqal manil tazama, kata Syaikhul Islam, manil tazama madhhaban muayyanan, barang siapa memegang ya suatu mazhab tertentu ya, dipegangnya secara penuh, thumma fa'ala khilafahu, kemudian ternyata dia melakukan sesuatu yang menyelisihi mazhab itu ya, min ghairi taklidin, tanpa melakukan taklid, li alimin akhara, kepada alim yang lain, aftahu, yang berfatwa kepadanya. Ini satu. Yani seseorang yang memegang mazhab tertentu, kemudian dia menyelisihi mazhab yang dipegangnya itu, tetapi ya, dia tidak punya dasar keluar dari mazhab yang dipegangnya. Nah, min ghairi taklidin li alimin akhar afta, bukan atas dasar dia mengikuti fatwa alim yang lain yang berfatwa kepadanya dan fatwa itu menyelisih mazhab yang dipegangnya. Nah, wala istidlalin bidalilin yastadhi khilaf dzalik, tidak pula dengan dasar istidlal ya, mematikan dalil, menyimpulkan dalil dengan dalil yang menuntut hukumnya menyelisihi mazhab itu. Tidak juga ini. Ya. Wala udhrin syar'iyyin yaqtadi hilla ma fa'alahu, tidak pula atas dasar adanya udhur syar'i yang menuntut halalnya apa yang dia lakukan, yaitu keluar dari mazhab yang dipegangnya. Maka yang seperti ini fahuwa muttabi'un lihawahu, maka dia mengikuti hawa nafsunya, fa'ilun lil muharram, melakukan sesuatu yang haram, bi ghairi udhrin syar'iyyin, tanpa ada udhur syar'i, wa hadha munkar, dan ini adalah sesuatu yang munkar. Sesuatu yang munkar. Wa amma, adapun, idha tabayyana lahu ma yujibu rujihana qawlin ala qawl, adapun jika tabayyana lahu ya, terpastikan baginya secara jelas, ma yujibu ya, sesuatu yang mengharuskan, rujihana qawlin, lebih kuatnya suatu qawl ala qawlin, atas qawl yang lain, imma tafsiriyah, rinciannya, apakah bil adillatil mufassalati, dengan dalil-dalil yang merinci, ya, in kana ya'rifuha, apabila dia mengetahuinya, wa yafhamuha, dan dia memahaminya, wa imma, dan apakah, yani rincian yang kedua, bi an yara ahadar rajulain, dengan melihat salah satu dari dua alim, a'lama bitilkal mas'alati, lebih tahu tentang masalah itu, minal akhari, daripada alim yang lainnya, wa huwa atqa lillahi, dan dia ya, salah satu dari kedua yang lebih berilmu itu, lebih bertakwa kepada Allah, fima yaquluhu, dalam hal-hal yang diucapkannya, yakni lebih afdal daripada yang lainnya dari segi ilmu dan dari segi wara'nya, ketakwaannya, fayarji'u an qawlin ila qawl, maka dia pun rujuk dari satu pendapat yang dipegangnya ke pendapat yang lain, dengan salah satu dari dua alasan di atas, imma karena apa tadi, berdasarkan dalil merinci ya, jika dia mengetahui dan memahaminya, atau dengan mengikuti salah satu dari dua alim yang lebih berilmu dan lebih wara', lebih bertakwa. Nah, apabila itu dasarnya, fayarji'u an qawlin ila qawlin limitsli hadza, kemudian dia rujuk, menarik pendapatnya dari suatu pendapat, kemudian beralih ke pendapat yang lain, limit lihada, untuk yang semisal ini dasarnya, fahada yajuz, maka ini boleh. Bal yajibu, bahkan wajib. Waqad nassa al-imamu Ahmadu ala dhalik, sungguh al-imam Ahmad telah melakukan hal itu. Baik. Jadi, tadi makna daripada penjelasan ini ya, taklid am yang roji haram, kan begitu. Yani lebih kuat ya, lebih kuat dan lebih rajih pendapat yang mengatakan haram daripada yang wujub, kan begitu. Dengan alasan apa tadi? Ada unsur apa terkandung padanya, unsur ittiba atau taat kepada selain Nabi SAW dalam hal agamanya, berseluruh perintah dan larangan orang itu selain Nabi SAW. Ini manusia jemaah. Intinya antara dua pendapat ini lebih kuat yang mengharamkan dan yang wajibkan. Tetapi bagaimana jika dikatakan tidak wajib tapi boleh? Nah, ini pun kata Syekhul Islam apa? Jawazuhu fihi ma fihi. Nah, kemudian dijelaskan di bawah, bagi seseorang yang telah berpegang dengan suatu mazhab tertentu, artinya dia taklid dengan mazhab itu. Ya. Maka ya, dia tidak boleh beralih tanpa taklid juga. Nah, karena dia wajib melakukan taklid. Karena kewajiban seseorang adalah ijtihad atau taklid, gitu ya. Kewajiban seseorang itu apa? Ijtihad atau taklid. Nah, sudah kita pelajari kan, apabila dia alim, ijtihad. Yang mampu dia berijtihad. Yang dia tidak mampu, tawakkuf, dan dia taklid. Pada kondisi darurat, taklid. Orang awam memang biasanya taklid. Ya tidak boleh mengada-ada sembarangan gitu. Nah, orang awam misalnya dalam satu perkara sembarangan saja dia dalam beramal, masalah fikih tanpa taklid kepada seseorang. Nah, berarti kan tidak punya dasar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya harus ada yang ditaklidi oleh dia. Nah, karena itu di sini ketika dia misalnya berpegang dengan satu mazhab, ya, dia tidak boleh ya, menyelisih mazhab itu kecuali jadi taklid kepada alim yang lain yang berfatwa adanya, atau dia beristidlal dengan dalil yang menuntut hal yang berbeda dengan mazhab itu, atau dia memiliki uzur syar'i ya, yang menghalalkan apa yang dilakukannya. Nah. Oh iya. Nah, adapun yang dibolehkan di sini yang nafsal Imam Ahmad al-Ghazali, Imam Ahmad punya statement mengenai hal itu, yaitu apa? Yaitu na'am, seseorang ya memilih satu pendapat yang dipandangnya rajih sehingga dia beralih dari satu pendapat ke pendapat yang lain, dia punya salah satu dari dua dasar. Apa dasar yang pertama tadi? Yaitu dia melakukan pembahasan sendiri, memahami dalil-dalil secara rinci, ya, mengetahui dalil sendiri dan memahaminya, kemudian dia murojaah, dia bahas, kemudian ya, dia berkesimpulan bahwa pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang sebelumnya dia pegang. Kemudian dia beralih, ini boleh. Tamam? Atau ya, dia taklid kepada salah satu dari dua alim yang berbeda pendapat, kemudian dia melihat ternyata yang satunya ini lebih berilmu dan lebih wara', lebih bertakwa, sehingga dia ikuti. Nah, maka dia meninggalkan pendapat yang pertama, karena dia memilih kemudian mengikuti pendapat alim yang ternyata itu lebih berilmu dan dia lebih bertakwa, lebih wara'. Nah, ini boleh, bahkan wajib. Fahada yajuzu, di sini di akhir, fahada yajuz, ini boleh, bal yajibu, bahkan wajib. Waqad nasal Imam Ahmad ala dzalik. Imam Ahmad dalam menetapkan hal itu. Nah. Jadi ini wa qala man iltazama manhaj muayyanan, ya, bagi yang berpendapat itu boleh, kemudian ya seseorang melakukan memilih ini dan dia berpegang yang mazhab tertentu, bagi yang mengatakan boleh, maka jangan menyelisihnya kecuali dengan dasar-dasar yang telah kita dengar itu. Nah, jika dia menyelisih mazhab yang dipegangnya, harus berdasarkan fatwa alim yang lain, atau istidlal sendiri, atau ada uzur syar'i. Nah, karena dia kewajibannya adalah taklid. Namun kan permasalahannya sekarang apakah boleh apa tidak? Boleh tidaknya saja di sini dikatakan fihi ma fihi, lemah. Naktafi bihadha, nukamil wal khas. Mungkin kita ambil al khas ya sekalian terakhir. Ani, saya tersisa nanti satu pertemuan nanti yang terakhir. Wal khas. الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. Yang kedua, al-khas, taklid khusus, yang bersifat khusus, hanya khudha biqaulin mu'ayyan, yaitu mengambil pendapat tertentu. Di qadiyatin mu'ayyanatin, pada kasus tertentu. Jadi bukan umum pada seluruh kasus, pada seluruh masalah, tapi pada masalah tertentu, kasus tertentu, ya. Hada jaiz, ini jelas boleh, idha ajiza an ma'rifatil haq, apabila seseorang, ya, merasa tidak mampu, tidak bisa mengetahui kebenaran bil ijtihad, dengan ijtihad, sawaan ajiza ajizan hakikian, sama saja ya. Apakah ketidakmampuannya itu ketidakmampuan yang bersifat hakiki, yakni memang benar-benar tidak bisa, aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimah, atau sebenarnya istata'a dzalika, dia mampu jika dipaksakan, tetapi ma'al masyaqqatil 'azimah, tetapi ya dengan merasakan kesulitan yang luar biasa, dia akan tersiksa untuk membahasnya. Nah, ya, akan berat sekali jika dipaksakan. Tapi bisa, akhirnya bisa juga, tapi akan merasakan berat sekali. Nah, maka dalam kondisi begini, meskipun pada hakikatnya dia bisa, tapi berat, memberatkan dirinya, ya, berat yang sangat memberatkannya, menyulitkannya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh taklid ya pada perkara itu. Apalagi jika memang tidak mampu sama sekali, maka boleh taklid ya pada perkara itu. Karena ini hanya perkara tertentu, kasus khusus. Nah, pada perkara-perkara lain dia bisa berijtihad, bisa membahasnya sendiri, kemudian merujukkan sendiri dan memilih hukum sendiri. Tapi pada perkara itu dia di luar kemampuannya ya sama sekali hakiki, atau bisa tapi dia akan ya memberatkan dirinya, menyulitkan dirinya ya dalam membahasnya, maka akhirnya dia bertaklid saja. Baik. Ini yang khas. Ini jelas boleh. Kita cukupkan sampai di sini barakallahu fiikum. Ada asal mukammil insyaallah ma tabaqqa wa huwa qalil yasir. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.